bro. Iya. Kasus. Kasus apa? Woman bro. Luput ya. Hah? Kok bisa? Wes. Gak sampai rumah lu weh. Mana ngomong? Oh. Ya sudah. Padahal aku tahu. Weh. Tenang nih. Ayo tenang. Weh Dian. Kodoh. Jadi. Pas. Pas. Pas. Nyawang bocah wadon kok saya ngreteli nganggurak neng dhuwur dengkul raine kak kebak dempul marayu tek mumbul tapi do pengen nyahul opo meneh nyawang bocah sing podo yang jangan goncengan ngetapret nganti ora iso nahan iki nganti ditumpaki neng jero wong Medan ora iso mikir tekone ra kalah tenan opo koyo ngono sing podo dikarepke tingkah pola bocah iku manuk mutele dhewe ya. Apa resiko nih? Harapmu gak mes kebablas si angkorong kosa uribe. Dan ciloko ya nawa ebewe kena tegau. Saiki rasa nong bebu nalangso. Makani anak ewang iyo. Mula awakmu seng kutu neso ngati-ngati. Yang ku pindah kui orawatan wani. Rekoso setengah mati. Konco-konco rasa padu bungai merga urip murah dawa ning donya wadon kuwi ora mesti iso gawe seneng ati yen kowe ra iso ngerteni carane nahan nafsu ngati mulo padha dipikir rasa kowe padha jenanangan wadon golek wedoan terus wadon mbok pangan mengko aja uripmu merga tingkah polamu yen ra becik aja tumindak mengko dak rusak berapa nasibmu resno kuwi ora kudu nindakke hal sing saru manut sahar bisu omongane mbok jemu meten bise kendak dina bathokmu kuwi mbok isik-isik kumet mikir piye ling uripi wedoanmu apa bojomu gur arep pagani watu mulo yen tuminda ora waton serem dijak tuminda gendu kowe waton gelem saiki mumerdas mergo tumindakmu dhewe ora ngira sik tok tumpaki kuwi gebe karo ora kowe le nek wis kahanane ngene kudu ngampet isik karo tonggo menompok kasunya tane bayi sik neng jero wetan kuwi kowe bapakne janji loga yen awake dhewe kena gede saiki rasakno uripmu nalangsa makani anake wong liya